Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran berpesan, jangan sampai kamu meninggalkan generasi yang lemah. As-Sunnah memesankan, jangan tinggalkan generasi yang meminta-minta di pasar. Ini mengindikasikan bahwa keluarga yang lemah adalah keluarga yang meninggalkan generasi yang lemah. Bangsa yang lemah atau bangsa yang gagal adalah ketika mewariskan generasi-generasi yang lemah. Padahal keluarga adalah pintu gerbang peradaban sebuah bangsa. Jika keluarga baik, jika keluarga kokoh, maka cemerlanglah masa depan peradaban sebuah bangsa. Tapi sebaliknya, kalau rumah sudah menjadi permulaan dari neraka, anak-anak terlalu membangkang dalam perilakunya terhadap kedua orang tuanya, suami sibuk dengan karir dan uangnya, merasa sudah menjadi suami hanya dengan memberikan uang, istri sudah lelah, istri bahkan putus asa menasihati suaminya, akhirnya hidup di rumah, satu rumah tapi seperti air dan minyak, nafsi-nafsi. Baitullah, tanah suci, adalah tempat, salah satu tempat yang penting bagi kita untuk kita kunjungi bersama keluarga. Dalam umroh parenting, mungkin kita saling berbagi, berbagi pengalaman, berbagi nasihat. Bersama saya, Bakhtiar Nasir, di umroh parenting, moga-moga lah keluarga kita mendapatkan solusi cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك